aku itu monoro warsa niro aku asia tulam bok hatami ekami lagu bi pasoranko rohaki kap ni tong dikti pos rohan hasian dala sabar ho pai mahu karoro ki mano boto buju mi mahasian apa pos rohati lapo ki patuli kapniton dikki pos rohan hasian darat sabar ho